berbeda. Bergelora dalam jiwa, aku memang sudah tidak peduli. Kau harus jadi milikku. Jatuh cinta, cinta lagi. Mudahnya kau jatuh cinta, semudah kau buka mata. Aha, ku jatuh cinta. Sejak pandangan kita bertemu, kau telah jadi buah hatiku. Di dunia ini banyak pilihan, pilihan terbaik untuk dirimu. Pandangan pertama kadang menyesalkan, mana yang nyata, mana yang impian. Aha, itulah cinta. Sejak pandangan kiki kita bertemu, kau telah jadi buah-buah hatiku.